Bismillahirrahmanirrahim. juga ini adalah hak. Islam adalah hak. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah hak. Yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah hak. Ayat artinya, mereka itu tidak ada syak waraibah. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, kamu tidak berdiri pada yang kamu tahu, karena Al-Quran ini juga berlaku bagi umatnya Nabi Muhammad. Maka kalian wahai umat Nabi Muhammad, jangan termasuk orang yang ragu-ragu. Harus yakin, harus mantap ketika menyampaikan Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersikap, berkeyakinan, beribadah berdasarkan asal dan sunnah, maka jangan ragu-ragu. Bal tafakkur fi wa ta'ammal hatta tasila bidzalika ila al-yaqin, maka hendaklah kamu tafakkur, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, memperhatikannya sampai pada tingkat keyakinan. Lianna tafakkur fihi, karena sesungguhnya memikirkan Al-Qur'an, apa yang perintah, apa yang terdapat dalam Al-Qur'an, larangan apa yang kita tinggalkan yang terdapat dalam Al-Qur'an, hukum-hukum dan perkara yang lainnya, kalau kita tafakkur memikirkan yang belajar yang mentadaburinya, la mahala ya bisyak, maka mau dan mau pasti akan menghilangkan keraguan. Mudil yakin dan akan menghasilkan keyakinan. Kalau saja kamu mau duduk untuk mempelajari kitab Allah, mendengarkan dibacakan ayat-ayat Allah, duduk mendengarkan ayat dibaca sunnah-sunnah Rasulullah, maka akan hilang keraguan-keraguan yang kita dapatkan dari Allah. Maka muncullah, terbitlah keyakinan, sehingga kamu mantap dalam berbicara, ya, mantap dalam beribadah, karena kamu berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah yang berperan Al-Haq yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kembali kita pembahasan tentang permasalahan 13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِكُلِّ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Walaupun lebih masing-masing umat memiliki arah kebenaran. Walaupun dia Allah lah yang mengarahkan mereka ke arahnya, memberikan mereka untuk mengarahnya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba saja dengan kebaikan. Aina mataku, maka dimanapun kalian berada, ya ini Allah jadinya Allah kumpulkan kalian seluruhnya di sini. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu, Maha kuat. Walaupun demikian, walaupun liha, masing-masing umat memiliki arah kiblat masing-masing. Allah mengarah kembali ke arah yang terpadanya. Maka anda kalian berlomba-lomba berusaha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di nama apapun kalian berada, kalian akan dikumpulkan kepada Allah Taala. Akhirnya Allah akan membalas kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Semangat kalian berlomba-lomba yang dalam kebaikan, Allah akan membalas kebaikan yang kebaikan. Tetapi kejelekan yang kalian lakukan mereka beribadah kepada Allah mengarah ke baik ke itulah makbis. Nah, begitu juga orang-orang yang menari arah ibadah mereka boleh makbis. Umatnya dari Musa, umatnya dari Isa, bahkan umat Islam pada awalnya juga arahnya mengarah kepada Islam sendiri. Ketika beribadah kepada Allah Taala, walaysa syanu fi istikmal al-qiblah, permasalahannya bukan menghadap kiblat, bukan itu permasalahannya. Fa innahu min asy-syara'i allati tataghayyar biha al-dunya wal ahwal. Akan tetapi permasalahannya, permasalahan kiblat itu masalah syariat. Ya, terkadang yang namanya syariat berubah-ubah sesuai zaman, situasi dan kondisi. Pada zaman Nabi Adam alaihi salam, syariatnya diperbolehkan dengan yang ada sama Nabi. Pada ketika Nabi Muhammad juga boleh. Pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam diperbolehkan sujud menghormati orang makhluk. Zaman Nabi Muhammad juga boleh sujud pada makhluk. Yang namanya syariat berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi zaman Nabi masing-masing. Itu namanya syariat. Wa yadkhulu al-syara' dan masuk. Tadinya boleh, kemudian tak boleh lagi. Aku sebetulnya. Walaupun min jihad ila jihad, sekarang masalah arah berpindah dari satu arah ke arah lainnya. Seperti kiblat yang tadinya kita mengarah ke Baitul Maqdis berpindah ke Masjidil Haram, Masjidil Haram ke Ka'bah. Ini syariat. Barakallahu fikum. Walakin asy'an kullu syai' fi intizari ta'atillah wa taqarrub ilaihi wa tarahu zulfa 'inda fa hadha wa 'inda ta'ala wa mashru'an lillah. Akan tetapi permasalahannya yang paling penting yaitu memperkenalkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan ingin dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu permasalahan. Ya. Jika diperintahkan mengarah kebaikan lagi, taat atau enggak? Ketika kita menghadap itu lagi, kita taat atau enggak? Ketika Allah pindahkan yang tadinya kiblat mengarah kebaikan lagi, pindah ke Masjidil Haram, taat atau enggak? Kalau kita taat, Allah akan membalas kebaikan tersebut. Kalau enggak, Allah juga akan membalas. Ini permasalahan yang taat atau tidak. Ini mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Ini mendapatkan posisi yang dekat dengan Allah atau tidak. Ini permasalahannya. Maka barang siapa fahada wa'inwana ta'ala, ini adalah ciri-ciri kebahagiaan. Ciri-ciri seseorang akan mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala ketika dia taat mengerjakan perintah Allah, ketika dia ingin dekat dengan Allah. Maka ini tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Wa walladhi idza lam tattasif bihi nufus hatlatlah khasara ad-dunya wal akhirah. Ketika seseorang tidak memiliki sifat-sifat ini, jiwanya tidak memiliki sifat ketaatan ini, mereka ini apa sih? Kok berubah sih? Tadi menghadap Baitul Maqdis, sekarang menghadap Baitul Haram. Ada apa ini? Berarti enggak apa. Berarti masih mempertanyakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tidak memiliki ciri-ciri ketaatan, ketundukan, tidak memiliki keinginan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tanda-tanda kebinasaan. Allah yang dia itu ketaatan kalian diberikan kuasa kuasa mengelola. Justru akhirat Allah tak butuh jadi, Allah tak butuh jaraknya. Yang Allah lihat tak mau taat melaksanakan perintah Allah tidak. Salat lima waktu, bukan berarti Allah butuh sesuatu yang lakukan tidak. Puasa, zakat, haji dan ibadah yang lain Allah yang lihat dan taat atau tidak. Mau dekat dengan Allah atau tidak? Menginginkan untuk memiliki kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi, yang dekat dengan diri Allah atau tidak? Ini permasalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasalikun as-salikun. ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang menang dalam melakukan ketaatan-ketaatan, akan diberikan kepada Allah di dalam jannah yang penuh dengan kebaikan. Ini orang yang menang dalam perlombaan-perlombaan dari kehidupannya melakukan kebaikan di dunia. Baiklah dikuna alil khaki darajah wal khairah tasbiru jalul fara'id wal nawafil. Dan kebaikan-kebaikan itu mencakup seluruh perkara yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah. Yang wajib-wajib pertama waktu kan selalu menang. Baik sholat, puasa, zakat, haji, atau kewajiban yang lainnya kan selalu menang. Begitu juga amal-amal sunnah dan juga menang. Berlomba-lomba. Kurang sholat pakai di masjid, aku pakai di masjid dan sholat bunuh dua. Oh, dia sholat bunuh juga. Begitu, aku banyak berpikir. Dia pikir juga. Begitu, aku akan sholat. Dia juga sholat apa? Aku akan sholat. Dia sholat juga. Aku. Nah, akan tawakal pada Allah. Terus, berlomba-lomba. Nah, baik yang sunnah-sunnah maupun yang wajib-wajib. Baik yang wajib-wajib maupun yang sunnah. Minis sholat, baik rupa kebaikan rupa sholat, wasyami, puasa, wazakawat, zakat, maupun zakat, wazakawat, zakat, zakat, wahaji, haji, wa umrah, wajihad. Wah, dia haji, haji yang perlu, mau nama, mau nama. Oh, dia juga umrah, saya mau umrah. Oh, dia juga umrah, bukan saya. Harus lebih baik, harus lebih ikhlas, harus lebih sesuai dari sunnah. Berlomba-lomba. Walafi muta'addi wa qatil. Dan berlomba-lomba melakukan ketaatan-ketaatan untuk mendapatkan kemanfaatan untuk dirinya maupun orang lain. Membantu orang lain. Dia bukan sesuatu yang tidak punya duit. Saya membantu orang dengan tenaga. Wah, saya memang tidak bisa bantu dengan tenaga, tidak punya uang juga dengan SMK, atau dengan nasihat, atau dengan kabar gembira. Tidak mau kalah dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Baik kebaikan untuk orang lain maupun untuk dirinya sendiri. Jadi asasnya diri. Untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Walamma kana aqwa ma yahussu an-nufus ala musara'a ila al-khair wa yashikuha ma rataballahu 'alaiha min al-thawab. Maka tatkala yang paling kuat akan mengandung jiwa ini, mengandungkan jiwa ini untuk bersegera melakukan kebaikan, inilah perkara yang paling kuat ketika perintah untuk berlomba-lomba. Ini ada kata yang paling kuat untuk suara semangat melakukan kebaikan. Nah, itu perlombaan. Ditambah lagi suara yang semangat ketika Allah menjadikan pahala. Di mana Allah menyatakan, Aynama takunu ya'antikumullahu jami'a. Berlomba-lombalah kalian melakukan kebaikan. Di mana pun kalian berada, Allah akan kumpulkan kalian seluruhnya. Artinya apa? Allah akan balas kalian. Jangan takut. Baik kebaikan yang kamu lakukan ada yang lihat, ataupun kebaikan yang kamu lakukan tidak ada yang lihat, jangan khawatir kok. Allah akan balas. Semakin hebat kalian besar pahalanya. Baik ketika kebaikan kamu dipuji, orang kamu lakukan kebaikan dipuji, akan justru dicerca orang. Apa-apaan ini? Sudah satu-satu kurma. Bawanya cuma sambal doang. Kamu tak perlu. Yang kamu cari keridhaan Allah SWT. Sebesar apapun, sekecil apapun, Allah akan balas kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Sehingga jangan semakin semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dimanapun kebaikan yang itu mereka lakukan. Ketika sendirian, ada yang dia. Ketika dia lakukan orang banyak. Allah kumpulkan semua kebaikan yang kalian lakukan. Demikian ibu kecilkan yang datang juga akan Nah, Al-Qur'an Allah akan balas ketika orang berlomba-lomba, kamu santai-santai. Orang pun kebaikan kamu, itu semua orang kemaksiatan. Allah kuturkan kalian. Fa'ajma'ukum yaumil qiyamah biqudratihi. Allah berkumpulkan kalian pada hari kiamat dengan kekuatan Allah Ta'ala. Kemampuan Allah Ta'ala. Fayujazi kullu 'amil bi'amali. Maka Allah balas masing-masing orang sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Biyadiyal ladzina asaru bima 'amilu wa yadiyal ladzina asaru bil husna. Allah firman, biyadiyal ladzina asaru. Agar Allah kumpulkan kalian, agar Allah balas kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat kejelekan. Bima 'amilu, apa yang mereka lakukan. Wa yadiyal ladzina asaru bil husna. Dan Allah, agar Allah membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kalian dengan al-husna, kebaikan pula yaitu Allah balas dengan janji. Nah, sekolah jendera rahimani wa rahimahullah jamin barat wa sikru. Kemudian saya ada orang kata ini kembali sebagai penutupan taklim kita di malam hari ini. Beliau menyatakan, wa tajilu bihadhil ayatish sharifati al-ithyan bi kulli fadilatin fadilatin yastati fiha al-amal. Maka dengan ayat yang mulia ini, dengan firman Allah dan dua ayat yang kita baca tadi, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu yang datang dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Walikullin wijhatun huwa mawalliha. Masing-masing umat itu memiliki arah kitab masing-masing yang Allah perintahkan mereka menghadapnya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba hal-hal yang kebaikan. Ayat yang terkumpul yaitu semua mau jaminya di mana pun kalian berada, Allah akan kumpulkan kalian di sini. Allah akan kumpulkan kalian. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, sungguh Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu. Berdasarkan ayat-ayat yang mulia ini, ala ikhyan bi kulli fadilatin yastatif al-amal, melanjutkan kita untuk mendatangkan setiap keutamaan-keutamaan dengan sifat amal-amal tersebut. Artinya, tidak kita mendatangkan keutamaan-keutamaan setiap amalan. Contohnya, sholat. Kita berlomba-lomba untuk sholat. Bagaimana caranya berlomba-lomba di sini? Yaitu di awal waktu, hendak sholat di awal waktu. Yang lain datang 4 komat, kita datang sebelum azan. Atau setelah azan. Orang datang setelah azan, kamu datang sebelum azan. Orang datang sebelum azan, kamu sholat. Saya belum berdiri. Sama-sama datang setelah azan, dia tanya ke masjid, kamu baca Al-Qur'an, kamu berdiri. Sama-sama berpikir, kamu doa. Sama-sama berdoa. Dan yang lainnya, berlomba-lomba pada setiap amalan. Dia sholat, kamu sebaikin wudhunya. Untuk kamu harus sesuai dalam cerita. Kamu gak mau salah dan kebaikan. Ini artinya, berdasarkan ayat ini, hendaknya kita mendatangkan keutamaan masing-masing amalan. Sholat, kita utamanya pas awal sholat di awal waktu ini. Wal mubadarah dan melakukannya dengan segera. Wal mubadarah ila ibrah az-zimmah, dan bersegera untuk menunaikan zimmah. Tanggung jawab kamu. Ketika kamu punya hutang puasa, segera bayar hutang puasanya. Ketika kamu yang sakit, atau wanita yang hamil atau menyusui atau melahirkan. Segera bayar buka puasanya. Jangan ditunda-tunda. Coba bersegera. Punya tanggung kita segera untuk dibayar. Punya kesalahan dan ucapan menyinggung menyakiti saudaranya, segera minta maaf. Ketika marah emosi, kiri SMS menyakitkan hati, segera minta ujurnya selamatkan. Keliru, salah, nah itu namanya barakallahu fikum. Ini termasuk dari 6 ibrah zimmah. Kamu kerjakan kewajiban-kewajiban kamu. Minyak siang dari puasa, wal haji. Kalau sudah mampu segera haji, yang tua mampu haji segera kerjakan haji, segera untuk dapat haji. Jangan tunda-tunda. Kemampuan ada, fisik ada, kekuatan ada, harta ada, ilmu juga ada, segera kerjakan. Lama, nunggu 15 tahun. Jangan terlalu banyak apa yang nunggu 15 tahun. Terus, yang terus, 2 tahun, 1 tahun, mahal. Allah kecil lagi di Indonesia. Tidak harus menunggu yang sampai 20 tahun. Mumpung kamu sehat, mumpung harta kamu sedang ada, mumpung kesempatan itu ada, mumpung kamu masih ingat memiliki sudah memiliki ilmu-ilmunya, segera tunda-tunda. Ini termasuk ibrah bimah. Bersegera untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban. Wal umrah, demikian juga umrah. Wa ikhraj zakat, dan segera mengeluarkan zakat. Kalau sudah waktunya, sudah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya, maka keluarkan zakat yang tunda-tunda. Amin di depan saja lah. 2 minggu lagi lah, 3 minggu di bulan depan, jangan tunda-tunda. Kalau waktu bayar zakat sudah sampai, langsung keluar. Jangan tunda-tunda. Kenapa? Nilai sesungguhnya segera itu punya nilai besar di sisi Allah Ta'ala. Dia bayar zakat, kamu bayar zakat, beda. Dia bersungguh-sungguh, dia bersegera. Itu mulai punya nilai plus di sisi Allah. Sehingga dia memiliki derajat yang tinggi dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidiyan bisunnah ibadah wa adadima, dan dalam mendatangi sunnah-sunnah ketika ibadah dan adab-adabnya. Ketika tahu adab-adabnya, ternyata dia berbicara sungguh-sungguh, adab-adabnya kerjakan. Ketika sholat juga ada adab ketika menghadap Allah Ta'ala, dan pada itu tidak bergurau ketika nyambung sholat, khusyuk dan ibadah, dan sunnah-sunnahnya, sholat sunnahnya, qobliyahnya sebelum sholat fardu, ataupun ba'diyahnya setelah sholat fardu, dikerjakan semuanya. Falillahi ma'ajma'aha wanfa'aha min ayat. Kata Syekh Abdul Ka'di, luar biasa. Milik Allah lah, betapa lengkapnya ayat ini. Betapa bermanfaatnya dua ayat ini, luar biasa. Dua ayat ini, luar biasa. Mengajarkan kita untuk yakin yang beribadah kepada Allah. Ketika kata dia berhujah, apa yang punya, yang lalu tadi, kamu lalu, kemudian kita yang bersegera. Dan tidak akan berlomba-lomba melakukan kebaikan dan semua hal. Nah, berlomba-lomba. Dia misalnya kita misalnya bisa, saya bisa sama. Nah, kemudian dia sudah tidak punya hak, saya tidak punya. Saya jangan tenang ya. Kita berlomba-lomba. Kita memiliki kemampuan lebih masing-masing dan kekuatan masing-masing. Kita jangan mau tahu satu dan lainnya. Berbuatlah kebaikan sebaik-baik mungkin, sesempurna mungkin, sehebat mungkin, sesuai sunnah, sesuai dengan sunnah sedekat-dekatnya. Mari kita berlomba-lomba. Fathalul Khairah. Wassalamu ila maqsadatin min rabbikum. Ayo bersegera kalian untuk memperoleh ampunan dari Rabb kalian. Wajibnya. Dan bersegera untuk mendapatkan jannah yang luasnya, seluas langit dan bumi. Wa'adzabillahi taqiyyin. Ya Allah. persiapan bagi orang-orang yang takwa. Mari kita berlomba-lomba dalam mempersembahkan dan tunda-tunda. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Berenang ini berapa nasihat dari anak pribadi untuk anak pribadi dan anak seluruhnya, terutama di 2 hari terakhir bulan Ramadan ini. Belum tentu kita akan jumpa bulan Ramadan yang akan datang, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini nanti Allah berikan ini untuk melakukan amal soleh, amal ketaatan yang seikhlas mungkin, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada yang kemudian merendahkan orang lain, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Semua yang kita lakukan mencari diri Allah, mudah-mudahan kita yang kita lakukan itu betul akan mendekatkan diri kepada Allah, menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqulu qawli hadza, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.